cukup bagimu perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i kadiban ayu haditha bi kulli ma sami'a. Cukuplah bagi seseorang itu sebagai pendusta manakala dia menceritakan apa yang dia dengar. Dan ini hakikatnya ikhwanul muslimin. Mereka ketika keluar dari Sana'ah, meninggalkan Jami'atul Iman, maka mereka pun menyebarkan kerancuan-kerancuan seperti ini. Mereka mendengarkan kerancuan ini, kemudian mereka sebarkan dalam rangka untuk menjatuhkan nama baik Kerajaan Saudi Arabia. Jadi mereka menyatakan bahwasanya pemerintah Saudi Arabia itu mendukung Houthiyin, mendukung Rawafid dalam memerangi kaum muslimin di Yaman, dengan bukti bahwasanya didapati senjata di tangan-tangan para Houthiyin itu, senjatanya terdapat stempel Saudi, yaitu terdapat stempel pedang dan pohon korma. Kita katakan bahwasanya ini tidak layak untuk dijadikan sebagai bukti kalau pemerintah Saudi Arabia mendukung Rafidah. Bahkan mereka yang mendukung Ahlu Sunnah ketika terjadi hisar pertama di Damaj, kemudian yang kedua, hingga kita keluar dari Damaj, yang paling banyak memberikan bantuan baik dana maupun persenjataan adalah dari Saudi. Senjata-senjata yang ada stempel atau ada tanda pohon korma dan pedang itu senjata dari Saudi. Dan kita katakan bahwasanya senjata itu jatuh ke tangan-tangan Houthiyin itu karena mereka mengambil dari para mujahidin yang sudah terbunuh, atau ketika Ahlus Sunnah meninggalkan Kitaf, mereka meninggalkan gudang senjata di sana dan masih terdapat senjata-senjata sisa yang tidak sempat dibawa pergi. Yang tersisa itu diambil oleh mereka, oleh para Houthiyin. Kemudian mereka sebarkan di internet atau lewat video tentang gambar-gambar senjata yang mereka miliki. Dan ini sudah menjadi perilaku Houthiyin. Mereka merasa bangga mendapatkan hal itu, atau mereka juga menginginkan untuk memprovokasi kaum muslimin sehingga mereka bisa membenci pemerintah Saudi Arabia. Sebagaimana ketika mereka mendapati salah seorang ghuraba, dia ketinggalan paspornya di Kitaf. Paspor itu pun mereka ambil, kemudian mereka sebarkan, dikirim ke negara orang tersebut. Sehingga orang tersebut pun dicap sebagai teroris yang melakukan pembunuhan di Kitaf. Nah, ini kerjanya para Houthiyin. Dan benar para ulama menyebutkan bahwasanya Houthiyin itu adalah para pendusta.